Rek, siap. Semangat, Rek. Salam Raja. Hati di depan banyak polisi, kalau ngantuk pikir minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda tapi tetap saudara, satu nungsa satu bangsa. Menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Kalau masih ingin minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Semuanya cak, lupa lupa lupa RAB. Lupa lupa lupa RAB. Lupa lupa. Sound yang sebelah sini. Kota menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Kalau ngantuk pikir minum kopi untuk keselamatan diri. Menciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda saudara, satu nungsa satu bangsa. Lupa lupa lupa RAB. Lupa lupa lupa RAB. Lupa lupa. Rang dang dang dang dang. Rang dang dang dang dang. Lupa lupa lupa RAB. Melok ape, melok ape, yuk. Lupa, lupa, lupa RAB. Lupa, lupa, lupa RAB. Yang belakang itu. Lupa, lupa, lupa RAB. Lupa, lupa, lupa RAB. Lupa, lupa, lupa RAB. Lupa, lupa, lupa RAB. buat temennya dulu dong. Alhamdulillah. Oke. Okay.